Kita goyang lagi mas bos. Ayo bos, kasih. Oke, kalian cukup dua tema lagu dari aku. Semoga dilanjut lagi Mas Bos.